Misalnya bulan Ramadan, haji, dan yang lainnya yang diwajibkan kita beribadah. Sehingga yang sunnah dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Rasulullah memerintahkan kita dalam hadisnya, "Sumu li ru'yatikum," berpuasalah kalian dengan berdasarkan penglihatan kalian kepada bulan, pada awal bulan. Sebenarnya itu bisa dipelajari dan memang butuh waktu, karena bulan pada tanggal 1 itu terbitnya dari arah barat. Ya, bulan itu sebenarnya dari arah timur dia terbit. Namun begitu matahari ini terbenam, baru terlihat cahaya bulan pada tanggal 1. Jadi matahari mendahului dia hanya beberapa saat saja. Ini pada tanggal 1 setiap bulan. Jadi misalkan ini ufuk barat, bulan di sini, matahari sudah di sini. Begitu tenggelam matahari, bulan terlihat. Namun terlihatnya sejenak saja, barang 1 menit atau tidak sampai 1 menit. Kurang lebih begitu. Sehingga yang orang yang ingin mempelajari masalah ini, dia harus mengetahui letak bulan itu terbitnya atau terlihatnya pada tanggal 1 atau awal bulan di arah sana. Sehingga dia tidak mencari ke arah sana atau ke arah sana. Sudah tahu, ini arahnya sini. Akhirnya dia tunggu. Begitu tanggal 29, misalkan tanggal 29 Syaban, dia langsung sudah melihat ke arah barat, pas mendekati maghrib, kalau memang tanggal 1, itu akan terlihat. Kalau tidak terlihat, berarti itu tanggal 30. Genap tanggal 30. Ini salah satu bentuk daripada ilmu perbintangan. Bulan itu salah satu daripada jenis bintang. Begitu juga matahari. Kita ingin mengetahui masuknya waktu zuhur. Katanya apa? Waktu zuhur itu, kalau sudah matahari tergelincir ke arah barat. Bagaimana kita mengetahuinya bahwa itu tergelincir atau belum? Dengan cara melihat bayangannya. Tetapi di suatu musim tertentu, matahari itu kan bergeser. Pada musim panas dan musim dingin berbeda posisinya. Di saat dia musim, ini sekarang musim dingin misalnya, berarti matahari itu agak ke selatan. Kalau begitu, waktu zuhur itu, misalkan ini ada tiang atau sebuah tongkat yang lurus, ya, kalau pada musim panas misalkan pas di tengah, begini. Jadi enak, begitu matahari sudah melintas, langsung bayangannya terlihat di sini. Namun, kalau pada musim dingin misalkan, matahari agak selatan misalkan, berarti dia begini jalannya. Kalau tadi begini, pas di atas, sekarang agak ke selatan sedikit. Berjalan begini. Pas di tengah, berarti bayang-bayangnya di mana? Punya bayang-bayang atau tidak? Punya, di mana arahnya? Sebelah sini. Sedikit, kurang lebih. Kalau sudah terlihat bayang-bayang di sini, pas di bawah ini, bukan berarti sudah masuk waktu zuhur. Karena ini belum tergelincir matahari. Sedangkan bayang-bayang yang di sini, bukan dikarenakan matahari sudah mulai tergelincir ke arah barat, tetapi disebabkan karena jarak antara tongkat ini atau benda ini dengan matahari yang ada perbedaan sedikit, tidak pas di atasnya. Sehingga bagaimana mengukurnya? Ketika sudah mulai bayangannya itu mulai begini sedikit. Nah, ini mulai itu biasanya begini bayangannya. Panjang ya, terus memendek, terus makin pendek. Begitu sampai di sini berhenti, kurang lebih 5 menit. Nah, saat berhenti ini yang dilarang oleh Rasulullah untuk sholat kita. Dilarang kita sholat oleh Rasulullah di saat matahari berada di tengah-tengah langit. Kemudian setelah berhenti 5 menit kurang lebih, memanjang lagi. Memanjang. Nah, begitu mulai memanjang, di saat itu mulailah masuk zuhur. Terus memanjang. Memanjangnya ke sini, yang pertama ataukah yang kedua begini? Hah? Yang kedua. Terus tambah. Begitu pas Rasulullah kan mengatakan waktu asar itu apabila bayangan setiap benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Kalau ada orang tingginya 170 cm, maka begitu bayangan dia 170 cm, itu masuk waktu asar. Tapi perlu diketahui, itu apabila matahari pas di atas benda tersebut posisinya. Namun apabila ada kemiringan sedikit, berarti panjang benda tersebut ditambah panjangnya bayangan yang tadi pas zuhur itu. Ya, bisa difahami. Kalau ada papan terus juga enak, tapi ini pelajaran fikih. Nah, mempelajari ilmu perbintangan yang kaitannya dengan ibadah, ini disukai. Ya, yang seperti ini. Karena bahkan ada yang mengatakan sampai wajib, wajib kifai. Ya, ini minimal dari setiap kampung atau dari setiap daerah, ada beberapa orang yang mengetahui tentang permasalahan ini. Sehingga dia punya dasar ilmiah di dalam beribadah. Ini apa namanya? Begitu juga orang yang ingin mengetahui tanggal muda, apakah besok ini tanggal 1 ataukah tanggal 30. Begitu misalkan tanggal 29 Sya'ban. Besok ini tanggal 30 masih di dalam bulan Sya'ban ataukah sudah tanggal 1 Ramadan. Itu biasanya orang yang ahli yang sudah mempelajari permasalahan ini dengan lama, itu bisa diketahui pada tanggal 28, 27, 28 di arah timur, mendekati subuh. Di sana dilihat oleh dia, berapa jarak terbitnya bulan dengan terbitnya matahari. Dia bisa perkirakan, oh kalau begini berarti besok sudah tanggal 1. Dia sudah tahu itu dari ilmu dia, tapi tidak bisa memastikan karena semuanya di atas kehendak Allah SWT. Namun dia berdasarkan ilmunya, dia, oh insya Allah besok sudah tanggal 1. Nah, ilmu yang seperti ini kita boleh untuk mempelajarinya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum masuk pada jenis yang kedua. Kita lanjutkan. An-naw'u tsani. Kalau tadi berkaitan dengan ibadah, kepentingan dia di dunia tetapi kaitannya dengan ibadah. Kalau yang kedua, an yastadil bi sayriha 'ala al-masalih ad-dunyawiyyah. Fa hadza la ba'sa bihi wa huwa naw'an. Mempelajari ilmu perbintangan itu untuk kepentingan duniawi, tidak ada kaitannya dengan ibadah. Tidak ada kaitannya dengan ibadah. Jenis yang kedua ini ada dua poin. Poin yang pertama, kalau yang pertama tadi apa kaitan bintang-bintang itu sebagai petunjuk arah. Tapi bukan untuk mengetahui kiblat. Misalkan seorang nelayan, dahulu belum ada kompas, ya, itu melihatnya karena tidak terlihat, sudah pantai tidak terlihat, cahaya dari rumah-rumah, ya, sudah tidak terlihat lagi. Yang ada ya laut itu saja, air. Sehingga dia bagaimana caranya untuk bisa kembali pulang? Dia bisa melihat dengan arah bintang. Atau orang yang di padang pasir, di hutan juga begitu. Mereka sampai saat ini pun, ketika saya pernah melalui sebuah padang pasir dari Hadramaut ke arah Saudi Arabia, itu luas sekali. Ditempuh padang pasir itu kurang lebih perjalanan 3 hari naik mobil. Dan mobilnya memang harus jenis yang kuat, membawa bensin yang banyak, sampai drum-drum itu ditaruh di belakang. Itu kalau salah arah hilang sudah dan biasanya nggak kembali. Pada 2 tahun yang lalu ada jamaah haji dari Hadramaut ke Saudi Arabia, kurang lebih 18 mobil hilang, tidak kembali, dicari pakai helikopter nggak dapat. Ya, ketika berangkat, nah, mereka itu kalau siang hari orang-orang Badui hidupnya di padang pasir, dia tahu dengan arah gunung biasanya. Gunung pasir apa itu bentuknya dia sudah tahu. Oh, ini terus, ini ke arah Saudi, ini Mekah, ini Madinah. Dia sudah tahu. Ini ke Riyadh, ini kemana dia sudah tahu. Tapi kalau malam hari biasanya tidak terlihat itu. Bagaimana caranya? Dia mengetahui dengan arah bintang. Ya. Pakai bintang itu dilihat terus dia mengendarai. Tetapi kalau dia ngantuk, ya, sempat terbelok sedikit saja, sudah itu hilang sudah. Bisa sampai 100 km kesasar. Ya. Harus dia kembali cari arah bintang itu tadi. Kalau tidak pandai dia bisa hilang dan mati di sana. Nah, ini yang seperti ini juga boleh kita untuk mempelajarinya kalau kita memang membutuhkannya. Kemudian yang kedua, dari perkara keduniaan, dia bisa mengetahui melalui bintang ini pergantian musim. Ya. Ada musim dingin, musim gugur, musim panas, musim semi. Bisa diketahui juga dengan cara pergerakan bintang itu tadi. Termasuk matahari dalam hal ini. Kalau matahari sudah mulai mengarah ke selatan tetapi tidak terlalu ke selatan, oh ini berarti musim semi. Kalau sudah matahari ke arah utara sekali berarti ini musim panas. Kalau mulai kembali berarti musim gugur. Dan seterusnya begitu. Mereka mengetahui itu. Sehingga para petani biasanya berlandaskan ilmu bintang itu tadi. Nah, jenis yang ini sekarang, yang kedua ini, yang masih diperdebatkan oleh para ulama, apakah boleh secara mutlak ataukah harus diberi batasan-batasan. Karena apa? Yang jenis yang kedua ini kaitannya dengan perkara yang belum terjadi. Kaitannya dengan perkara yang belum terjadi. Oh, ini berarti pertanda besok atau hari-hari ini akan masuk musim semi. Sehingga dikhawatirkan kalau dia terlalu meyakini keahlian dia dalam mempelajari bintang-bintang itu, nanti dia dikhawatirkan bisa mengaku mengetahui ilmu gaib. Khususnya orang awam, kalau sudah ada seseorang di kampung yang biasa mengetahui, wah ini besok musim panas, oh ini begini dan begitu, terus tepat perhitungannya, biasanya orang awam mengangkat derajat dia dengan mengagung-agungkannya atau memujinya dengan berlebihan. Sampai-sampai akhirnya bukan sekedar perkara untuk mengetahui musim atau perbedaan cuaca saja, tetapi juga didatangi untuk menanyakan hal-hal yang gaib yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang tadi kita jelaskan. Jenis yang terakhir ini masih diperdebatkan di kalangan ulama apakah itu boleh ataukah tidak. Yang jelas bahwa itu boleh-boleh saja kalau tidak dikhawatirkan mengarah kepada kesyirikan. Namun kalau dikhawatirkan akan mengarah kepada sebuah syirikan karena penduduk kampung tersebut masih awam, masih terbiasa dengan kepercayaan-kepercayaan, ya, khurafat-khurafat, maka lebih baik dihindari. Ya, dalam mempelajari bintang-bintang itu, nanti dia dikhawatirkan bisa mengaku mengetahui ilmu gaib. Khususnya orang awam, kalau sudah ada seseorang di kampung yang biasa mengetahui, wah ini besok musim panas, oh ini begini dan begitu, terus tepat perhitungannya, biasanya orang awam mengangkat derajat dia dengan mengagung-agungkannya atau memujinya dengan berlebihan. Sampai-sampai akhirnya bukan sekedar perkara untuk mengetahui musim atau perbedaan cuaca saja, tetapi juga didatangi untuk menanyakan hal-hal yang gaib yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang tadi kita jelaskan. Jenis yang terakhir ini masih diperdebatkan di kalangan ulama apakah itu boleh ataukah tidak. Yang jelas bahwa itu boleh-boleh saja kalau tidak dikhawatirkan mengarah kepada kesyirikan. Namun kalau dikhawatirkan akan mengarah kepada sebuah syirikan karena penduduk kampung tersebut masih awam, masih terbiasa dengan kepercayaan-kepercayaan, ya, khurafat-khurafat, maka lebih baik dihindari. Tetapi kalau penduduk negeri itu atau kampung tersebut sudah biasa mengetahui, sudah belajar ilmu tauhid, sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah adalah penguasa alam dan penciptanya, serta yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada suatu pun terjadi kecuali dengan kehendak dan ketentuan Allah, dan tidak ada satu pun permasalahan di dunia ini kecuali diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah kehendaki untuk terjadi, terjadi, dan jika Allah kehendaki untuk tidak terjadi, tidak terjadi. Masyarakat yang sudah terbimbing dan terbina dengan tauhid yang seperti ini, sehingga tidak dikhawatirkan timbulnya kesyirikan dengan mempelajari yang seperti itu tadi, maka yang seperti ini tidak apa-apa untuk mempelajarinya. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Sampai di sini kita masih belum membaca matannya. Hadis-hadis yang disebutkan oleh pengarang kitab. Masih penjelasan semuanya. Kalau gitu kita mulai masuk pada hadis yang pertama. Qala al-Bukhari fi sahihihi. قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Qatadah, seorang rawi tabi'i dari kalangan tabi'in yang bernama Qatadah. Nama lengkapnya Qatadah ibnu Di'amah. Qatadah ibnu Di'amah. Bahwasanya dia berkata, Qatadah ini, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga perkara. Yang pertama, zinatan lis-sama. Yang kedua, warujuman lis-syayatin. Yang ketiga, wa'alamatin yuhtada biha. Fungsi yang pertama daripada diciptakannya bintang-bintang ini adalah sebagai perhiasan bagi langit yang ada di atas kita ini. Ini fungsi yang pertama. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Mulk, surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mengatakan di dalam surat ini, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaaha rujuman lisyayatin. Di dalam surat Al-Mulk ayat yang kelima, Allah mengatakan, dan aku telah hiasi langit tersebut, langit dunia, lapisan yang pertama ini, dan aku telah hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Ini fungsi yang pertama. Sebagai apa? Perhiasan bagi langit bumi ini. Kemudian fungsi yang kedua, rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk melempar atau memanah syayatin, para syaitan, yang berusaha mencuri berita-berita langit. Disebutkan juga di ayat yang sama bahwa para syaitan mereka ini dahulu, khususnya sebelum diutusnya Rasulullah, mereka berbaris-baris ke atas untuk mencuri berita langit, berita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat, apa yang akan terjadi keesokan hari atau yang berikutnya dari perkara-perkara yang Allah tentukan itu tadi melalui pembicaraan para malaikat. Para syaitan itu berusaha untuk mencuri berita itu, kemudian berita ini dijual oleh syaitan kepada siapa? Para dukun, ya, para tukang sihir, yang mereka ini meminta tolong, bekerja sama dengan para syaitan di dalam usaha mengetahui apa yang akan terjadi besok. Sehingga kalau ada seorang dukun yang mengatakan bahwa besok akan terjadi begini dan begitu, atau ada seorang dukun yang mengatakan bahwa yang mencuri sepeda kamu itu namanya si Fulan, pakai baju begini, rambutnya begini, dari kampung ini. Kalau itu benar, salah satu daripada ciri-ciri itu, itulah hasil yang dicuri oleh syaitan dari pembicaraan para malaikat yang telah diberi berita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surat Al-Jin juz yang ke-29 di dalam Al-Qur'an, mengkisahkan Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana perilaku para syaitan. Allah mengatakan, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'i al-ana yajid lahu shihaban rasada. Para jin dan para syaitan berbincang, Allah sebutkan di dalam ayat ini, mereka berkata dahulu, yakni sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sering menduduki beberapa posisi di langit, beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-berita yang datangnya dari langit, dari kalangan para malaikat. Tetapi sekarang, kata para jin dan syaitan yang merupakan partner para dukun dan tukang sihir, mereka mengatakan, wah kalau sekarang, wa may yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Barang siapa yang sekarang ini, yakni sekarang maksudnya apa? Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kami yang berusaha untuk mencuri berita tersebut akan mendapati lemparan panah-panah yang selalu mengintai kami. Kalau kita namakan apa sekarang bintang yang jatuh itu? Meteor. Ini ya terserah ilmu teknologi mau mengatakan apa, ya, yang jelas ilmu teknologi itu harus tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Muluk yang pertama, rujuman lishayati. Bintang-bintang itu di samping fungsinya sebagai penghias langit, juga berfungsi untuk melempar, membidik para syaitan yang berusaha mencuri. Ini di surat apa? Al-Muluk. Ayat yang kelima. Kemudian, dahulu kami mencari posisi dan mendapatkan posisi di langit itu untuk mendapatkan berita dan mendengarkan berita yang diperbincangkan di antara para malaikat. Wa may yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Barang siapa yang sekarang di antara kami berusaha untuk terus mendengarkan dan mencuri berita itu, akan mendapatkan lemparan panah dari Allah Subhanahu wa taala melalui bintang-bintang itu tadi. Maka fungsi yang kedua dari bintang itu apa? Sebagai alat lempar yang membidik para syaitan. Kemudian fungsi yang ketiga daripada bintang-bintang tersebut, sebelum kita lanjutkan ada yang perlu ditanyakan? Paham semua? Atau belum paham semua? Belum paham semua? Yang ketiga fungsinya adalah alamatun yuhtada biha, sebagai alamat atau tanda yang dijadikan sebagai petunjuk untuk menentukan kepentingan-kepentingan dan keperluan umat manusia di muka bumi. Seperti yang tadi kita bicarakan pada awal majelis. Ini Allah sebutkan di salah satu ayatnya di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-16. Surat An-Nahl ayat yang ke-16. Allah menyebutkan wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Kemudian Allah lanjutkan wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah jadikan semua perkara itu tadi, gunung-gunung yang ada di muka bumi, sungai, dan juga termasuk apa? Bintang sebagai alamat atau tanda untuk mereka bisa mendapatkan petunjuk di dalam perjalanan mereka, di dalam menentukan arah atau keperluan-keperluan mereka yang lainnya. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-16. Baik. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Ya. Kenapa? Langit yang keberapa? Kedua, ketiga, enam, sampai tujuh. Langit yang ketujuh. Wallahu'alam bishawab. Walasakum alaikum ilmu. Pertanyaannya, apakah bintang-bintang itu juga ada di langit yang ketujuh ya? Ada yang mengatakan bahwa bintang itu berada di langit yang ketujuh juga. Atau di antara langit-langit itu juga. Langit yang kedua, ketiga, saya baru juga berdiskusi atau ditanyakan perkara ini oleh salah satu orang. Yang mengatakan dan memastikan bahwa di antara setiap lapisan langit itu ada bintang. Saya jawab, wallahu alam, persis dengan pertanyaan ini. Dan apakah langit-langit itu transparan sehingga kita bisa melihat langit yang ketujuh? Kalau melihat langit yang ketujuh itu bisa dipastikan tidak. Nah, namun apakah dari setiap lapisan itu ada bintangnya? Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan perkara itu. Bahkan di ayat yang tadi kita dengar di dalam surat apa? Al-Mulk. Allah mengatakan wa zayyana apa wazayy walaqad zayyana samaa'ad dunya. Allah beri nama samaa'ud dunya, langit bumi ini yang menutupi bumi. Sehingga pada lapisan yang pertama, aku telah hiasi langit bumi ini yang berada di atas bumi secara langsung yang terlihat dengan bintang-bintang. Sementara langit yang berikutnya tidak Allah sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada teknologi yang mengatakan begini dan begitu, kita juga tidak berani menyalahkan dan tidak berani untuk membenarkannya. Namun kita tetap pada suatu kaidah atau suatu ketentuan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Janganlah kamu itu berbicara, kata Allah, apa-apa yang kamu ini tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran kita dan penglihatan kita serta hati kita akan dimintai pertanggungan jawabannya di hari kiamat nanti. Sehingga lebih selamat kita katakan wallahu alam. Jangan memaksakan diri. Rasulullah ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang perkara ruh. Ini Rasulullah didatangi oleh orang-orang Yahudi, kemudian menanyakan, jelaskan kepada kami wahai Muhammad, katanya sallallahu alaihi wasallam, apa itu ruh? Rasulullah terdiam, tidak bisa menjawab. Ya. Dan tidak berusaha untuk menjawab sesuatu yang beliau tidak mempunyai ilmunya, tidak sok ilmiah begitu. Ya. Terdiam Rasulullah, kemudian turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Dan mereka itu kata Allah,